الحمد لله حمدا كثيرا فيه كما يبنى ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، dalam pembahasan kita di materi kitabul fitan masih kita sebutkan beberapa hadis-hadis yang dibawakan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah berisikan perintah Nabi alaihi salatu wassalam agar seorang muslim tidak mengarahkan senjatanya kepada saudaranya seorang muslim yang lainnya. Dan telah kita sebutkan beberapa hadis yang menjelaskan tentang bahayanya perbuatan tersebut. Nah, dan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah menyebutkan beberapa riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berisikan bahkan perintah agar seseorang tidak membiarkan senjatanya tersebut terhunus dalam keadaan tidak dimasukkan ke dalam sarungnya ketika dia berada di tengah-tengah kaum muslimin. Nah, di antaranya adalah hadis إذا سل أحدكم سيفا فليغمده ثم ليعطيه أخاه. Apabila salah seorang di antara kalian menghunuskan pedangnya tanpa ada sarung yang menutupinya, maka Rasul anjurkan agar dia menutupi pedangnya tersebut. Baru kemudian dia berikan pedang yang dalam kondisi sudah tersarung tersebut kepada saudaranya. Naam. Setelah dia sarungi pedangnya tersebut, baru dia berikan kepada saudaranya. Dari riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah dari Jabir radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir, melarang Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayata'ata sayfa maslula. Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita seorang muslim untuk memberikan pedang yang dalam kondisi telanjang tersebut kepada saudaranya. Tapi terdapat arahan sebelum dia berikan pedangnya tersebut kepada saudaranya dalam kondisi sudah dia sarungkan di sarungnya. Nah, ini hadis mirip dengan hadis yang sebelumnya, yaitu dikhawatirkan dengan apa yang dia lakukan tersebut akan mengenai saudaranya seorang muslim yang lain. Nah, sehingga disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, innama naha an ta'ati as-sayfa maslula lima yukhafu min al-ghaflati 'inda tanawuli fayasqutu fayu'dhi. Terdapatnya larangan dari riwayat yang ada dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk seseorang memberikan pedang tersebut dalam kondisi terhunus telanjang tidak ada sarungnya, karena padanya ada kekhawatiran jangan sampai nantinya ada kelalaian sehingga tatkala saudaranya tersebut menerima pedang tersebut maka akan jatuh dan menyakiti orang yang menerimanya. Nah, ini jelas nampak di sini dalam riwayat yang tadi disebutkan ditambah dengan riwayat-riwayat yang sebelumnya terdapat perintah dari Nabi alaihi salatu wasalam agar seorang muslim benar-benar berhati-hati terkhusus tatkala dia memegang senjata tajamnya tersebut, sampai dalam hal pemberian, sampai dalam hal ketika mengisyaratkan, ini jangan sampai nantinya melukai seorang muslim. Naam. Larangan-larangan ini tertuju kepada mereka, orang-orang yang baru saja melakukan tahapan-tahapan tersebut. Tentulah seorang yang sudah sampai melukai seorang muslim, larangannya jauh lebih besar dan lebih berat. Nanti akan disebutkan beberapa hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Kita bacakan hadis yang berikutnya. Naam. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya hingga perkataan Sufyan. Beliau mengatakan kepada Amr, ya Abu Muhammad, sami'ta Jabir ibn Abdullah yaqul. Kamu mendengarkan, apakah kamu mendengarkan Jabir ibn Abdullah mengatakan satu hadis, marra rajulun fi shihamin fil masjid, yang mengkisahkan dahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada salah seorang yang berjalan di masjid dalam keadaan mengenakan, dalam keadaan membawa siham, membawa busur panahnya. Nah, membawa siham busur panahnya. Iya, yang apa namanya? Anak panah itu namanya apa? Ya, busur kan. Nah, dia bawa busurnya tersebut di masjid, kata Jabir ibn Abdullah dalam hadis tersebut. Faqala Rasulullah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amsik bini soliha, kamu pegang bagian tajamnya, sehingga yang dipegang bukan bagian ujungnya yang biasa terdapat bulu-bulu atau yang semisalnya yang memperingan sehingga semakin mempercepat laju dari busur tersebut. Tapi yang dipegang, Rasul menyebutkan dalam hadis ini, untuk memegang bagian ujungnya, bagian yang terdapat besinya. Nah, yang bisa melukai lawannya. Qala, maka ia pun mengatakan, na'am, benar. Saya mendengarkan riwayat ini dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Amr di sini maksudnya adalah Amr ibn Dinar. Amr ibn Dinar rahimahullahu ta'ala. Sehingga dalam hadis ini melengkapi sekumpulan dari riwayat-riwayat hadis yang sebelumnya telah kita sebutkan. Nah, sehingga hadis ini memiliki kemiripan dengan hadis-hadis yang sebelumnya. Dan ilatnya jelas. Jangan sampai nantinya tatkala seseorang membawa busurnya tersebut dalam keadaan bagian yang runcingnya, yang terdapat besinya, tidak dia tutupi, tidak dia pegang, akan melukai seorang muslim yang berada di sekitarnya. Ini menunjukkan, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dilarangnya seorang melukai saudaranya, seorang muslim yang lainnya, walaupun dia melakukannya tanpa memaksudkan. Tanpa memaksudkan, walaupun dia melakukannya tanpa unsur kesengajaan. Seperti dalam riwayat tersebut, dia hanya sekedar memegang busurnya, bukan niatan dia memegang busur tersebut untuk melukai saudaranya. Atau seperti yang riwayat tadi kita bawakan, dia sengaja memberikan pedang tersebut dalam keadaan tidak disarungi kepada saudaranya, bukan tujuannya untuk melukainya, bukan tujuannya untuk melukai kawannya dengan pedang tersebut. Tapi ilat-ilat dari riwayat-riwayat tersebut dipertegas dalam riwayat yang sebelumnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa innahu la yadri la'alla syaitana yanzi'u fi yadihi fayaqa'u fi hufratin minan nar. Karena dia tidak tahu, barangkali saja syaitan akan melepasnya dari tangannya tersebut, akan mencabutnya dari tangannya, sehingga dia terjatuh ke dalam salah satu lembah di neraka jahanam boleh ya zubillah. Ini ilahnya jelas. Jangan sampai nantinya tatkala dia teledor dalam permasalahan-permasalahan tersebut, maka senjata yang dia bawa tersebut melukai saudaranya. Nah, sehingga semua hal-hal yang berhubungan dengan senjata-senjata tajam dan yang semisalnya, ini butuh untuk kita perhatian padanya. Kita terapkan bersama hadis Nabi SAW. Kita lakukan bersama hadis-hadis Rasul tersebut. Nah, kalau semisal memberi pisau, jangan diberikan pada bagian ujungnya. Nah, antum kasih pisau itu, tapi jangan kamu kasih ke bagian ujungnya. Yang ujungnya tersebut mengarah ke saudaramu, jangan. Tapi ke bagian pegangannya, ini pegang. Nah, dan lebih bagus kalau semisal sudah tersarung kan gitu, sebagaimana hadis yang tadi kita bawakan, Rasulullah SAW melarang seseorang ya berikan senjatanya dalam keadaan maslul, dalam keadaan terhunus tidak disarung, melainkan dia sarungi terlebih dahulu senjatanya tersebut. Artinya dia berikan benda-benda yang tajam tersebut kepada saudaranya dengan cara yang paling amannya, dengan cara yang paling aman dari keteledoran, ketidakhati-hatian, sehingga nantinya dia bisa menyakiti kawannya tersebut. Nah, dan insyaallah keterangannya ini jelas, karena telah kita sebutkan sedikit banyaknya dalam pembahasan yang sebelumnya. Kemudian dalam hadis yang berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya dari Amr ibn Dinar, dari Jabir. Kalau dalam riwayat yang di atas disebutkan dari Sufyan, beliau mengatakan kepada Amr ibn Dinar, apakah dia mendengarkan riwayat ini dari Jabir ibn Abdullah? Maka beliau rahimahullah mengatakan benar. Adapun dari dalam riwayat yang berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya langsung hadis Jabir ibn Abdullah dari Amr ibn Dinar rahimahullah ta'ala. Dari Jabir, yakni Jabir ibn Abdullah, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabir mengisahkan anna rajulan marra fil masjid bi ashumin qad abda nusulaha. Jabir mengisahkan ada seseorang yang dia lewat di masjid dalam kondisi masjid Rasul ramai dengan para sahabatnya. Qad abda nusulaha, dia lewat di masjid dengan busurnya, dalam keadaan dia tampakkan bagian tajamnya, bagian runcingnya dia tampakkan. Fa umira ay ya'khudha binusulha la yakhdishu musliman. Maka orang ini pun diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memegang bagian tajamnya, dipegang dengan tangannya, jangan sampai nantinya dia melukai seorang muslim. Alla yakhdishu musliman, jangan sampai nantinya dengan bagian tajamnya tersebut karena keteledorannya akhirnya dia lukai saudaranya seorang muslim. Ini dalam pembahasan busur ya kan, bisa dipegang dengan telapak tangan bagian tajamnya sehingga lebih aman, tidak nantinya terkena kepada atau mengenai saudaranya yang berada di sampingnya. Nah, sehingga riwayat ini sama dengan riwayat yang di atas yang menjelaskan secara langsung perkataan Amr ibn Dinar mengkisahkan hadis dari Jabir ibn Abdullah al-Bajali radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian dalam hadis yang berikutnya, Al-Imam al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya dari Abu Musa al-Ash'ari, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi Jabir bin Abdullah, kalau yang berikutnya adalah Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala an. Naam. Ini menunjukkan bahwasanya hadis-hadis yang datang dari Rasul terkait adab ketika seorang membawa senjata tajamnya. Ini diriwayatkan beberapa dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan tidak sekali Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabatnya akan hal tersebut. Tidak sekali, sehingga didengar oleh sahabat ini belum meriwayatkan dengan kisah yang berbeda, didengar oleh sahabat yang lain meriwayatkan dengan syiak yang berbeda, didengarkan oleh sahabat yang lain diriwayatkan dengan syiak yang berbeda, tapi memiliki makna yang sama dan maksud yang sama antara satu dengan yang lain. Nah, bila mana riwayat ini datang dari beberapa jalur para sahabat Rasul yang berbeda, menunjukkan seringnya Rasul mengingatkan perkara tersebut kepada para sahabatnya, maka di dalamnya sebagai ibrah, pelajaran bagi kita bersama untuk benar-benar perhatian dalam permasalahan tersebut, perhatian dalam hal-hal yang sering Rasulullah alaihi salam mengingatkan para sahabatnya akan perkara tersebut. Abu Musa al-As'ari radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Idza marra ahadukum fi masjidina aw fi suqina," bila salah seorang di antara kalian lewat di masjid kita atau di pasar kita, notabene masjid ramai, nah, dengan jamaah-jamaah yang ada di dalamnya. Pasar kaum muslimin sebagaimana pasar-pasar layaknya pasar yang lain, ramai penuh sesak pada sebagiannya dengan orang-orang yang ada di kawasan tersebut. Nah, artinya di keramaian, ya, lewat di masjid atau di pasar-pasar kaum muslimin. Wa ma'ahu nablun, dalam keadaan dia memiliki nabl, busur, panah yang dia bawa. Fal yumsik 'ala nisaliha, maka hendaklah dia pegang bagian tajamnya. Dia pegang bagian tajamnya. Kalau semisal tidak terlihat di sana adanya sesuatu yang bisa menutupinya, maka dia pegang dengan tangannya. Naam. Aw qala, ataukah beliau mengatakan dengan lafaz falyaqbit bikaffihi, hendaklah dia genggam dengan kaffihi, dengan telapak tangannya. Busur panah itu kan tidak terlalu besar sehingga bisa digenggam. Sehingga bagian tajamnya itu berada di bagian tangannya. Ayyusiba ahadan minal muslimina min hasyai, jangan sampai nantinya ketika bagian ujung dari busur tersebut tidak dia genggam, tidak dia amankan, maka akan mengenai salah seorang di antara kaum muslimin. Bagian tajamnya tersebut akan mengenai kaum muslimin yang berada di sekitarnya. Ini dilarang oleh Nabi alaihi assalatu wassalam. Hadis ini sebagai penguat dari keterangan-keterangan hadis-hadis yang sebelumnya dan pembahasan yang sebelumnya telah kita uraikan, yang menjelaskan bahwasanya darah seorang muslim benar-benar sangat-sangat dihormati di dalam Islam. Darah seorang muslim ini benar-benar sangat dihormati di dalam Islam, sehingga penghormatan terhadap darah seorang muslim tidak hanya terfokus dalam hal-hal yang mengancam nyawanya, dia bunuh dengan pedangnya atau yang semisalnya, tidak, tapi bahkan dalam perkara-perkara yang ringan seperti membawa pedang, memberikan senjata tajam. Ini ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan agar seorang muslim perhatian untuk memperhatikan bagian tajamnya. Dia lindungi dengan sarungnya, dengan kain atau yang semisalnya, atau kalau semisal tidak maka dia genggam. Maka dia genggam. Menunjukkan tatkala seseorang menggenggam busur panah, maka ketika dia teledor, maka yang terluka adalah tangannya sendiri, ya kan? Ketika dia teledor, yang terluka adalah tangannya. Mungkin ketika dia berjalan dari bagian busurnya tersebut tersenggol, dinding atau yang semisalnya, sehingga nantinya otomatis akan menggores telapak tangannya, akan menggores telapak tangannya. Ini lebih mending, dan ini anjuran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, daripada nantinya dia keteledoran dirinya tersebut ini menyebabkan seorang yang lainnya terluka, dan ini dilarang di dalam al-Islam. Nah, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah tatkala menjelaskan beberapa riwayat tersebut. Nah, wa fi hadzainil haditsaini, di dalam kedua hadis ini, hadis Abu Musa dan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, tahrimu qitalil muslim, terdapat penjelasan diharamkannya seseorang membunuh seorang muslim, memerangi seorang muslim, dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangankan memerangi, dalam memberikan pemberian senjata tajamnya saja Rasul menyebutkan adab yang hendaklah diperhatikan agar jangan sampai nantinya melukai saudaranya seorang muslim. Dalam hal membawa senjata tajamnya juga demikian, Rasul memberikan adab agar jangan sampai nantinya senjata tajamnya tersebut melukai saudaranya seorang muslim. Nah, ini menunjukkan membunuh atau memerangi seorang muslim dengan senjatanya adalah sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Karena yang seperti ini saja dilarang, apalagi kalau sampai dia gunakan dengan senjatanya tersebut memerangi seorang muslim, tentu tingkatan dosanya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa tahrimu ta'atil asbabil mufdiyati ila jadiyatihi bi kulli wajhin, dan diharamkannya seseorang melakukan sebab-sebab yang dengannya akhirnya mengarahkan dirinya ke perkara-perkara tersebut dari beberapa sisi apa saja, dilarang. Sehingga dengan beberapa hadis ini mereka para ulama melarang seseorang menjual senjata-senjata tajamnya di masa-masa fitnah. Dilarang seorang muslim berjualan, ia jual senjata-senjata tajam di masa-masa fitnah, ketika terjadi peperangan, perselisihan antara seorang muslim dengan seorang muslim yang lainnya, maka dilarang seseorang dia menjual senjata-senjatanya. Karena dengan dia menjual senjatanya, maka akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang berseteru tersebut untuk melawan lawannya. Nah, dan ini diharamkan di dalam al-Islam. Wa fi hujjatun lil qawli bi saddi dzara'i', di dalam riwayat-riwayat tersebut terdapat hujjah, adanya pendapat yang menjelaskan bab saddi dzara'i', menutup pintu-pintu celah. Kaidah saddi dzara'i' ini terkena kepada apa saja. Dalam bab ini berarti saddu dzara'i, dalam bab tertumpahnya darah seorang muslim tanpa hak. Sampai dalam hal pemberian Rasul memberikan arahan. Dalam hal membawa senjata Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita kaum muslimin. Ini diistilahkan dengan saddu dzara'i. Wa illa bab saddu dzara'i ini terkena kepada banyak hal, seperti mengkonsumsi khamr, ataukah seperti halnya perzinaan dan yang semisalnya. Semua wasilah yang mengarah ke sesuatu yang diharamkan maka memiliki hukum haram pula di dalam al-Islam. Baik, ini riwayat terakhir yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah terkait bab qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hamala alaina silaha falaysa minna. Dan nampak jelas dimasukkannya bab ini di dalam Kitabul Fitan agar di dalamnya berisikan taujih, arahan, dan dalam dijadikan prinsip bagi setiap muslim ketika muncul fitnah yang menyebabkan akhirnya terjadi perselisihan antara dua barisan kaum muslimin, beberapa kubu di antara kaum muslimin saling bertikai, masing-masing bertikai dengan senjatanya. Maka ingat hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, jangan dia gunakan senjatanya untuk menyakiti saudaranya seorang muslim yang lainnya. Nah, kemudian kita masuk ke bab yang berikutnya, bab yang ke-8. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab qaulin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, la tarji'u ba'di kuffara. Bab ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian kembali setelahku menjadi orang-orang kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Sebagian kalian memukul pundak-pundak sebagian di antara kalian yang lainnya. Yani berperang antara sebagian kalian dengan sebagian yang lain. Dalam bab ini nampak jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang kita sebagai umat Islam, terkhusus para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kemudian setelah meninggalnya Rasul menjadi orang-orang yang kafir, keluar dari Islam, disebabkan karena bertikai, berselisih, sehingga sebagian mereka memukul pundak-pundak sebagian di antara yang lain. Nah, dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah hendak menjelaskan kepada kita tidak dibolehkannya seorang muslim membunuh saudaranya muslim yang lain. Kalau dalam bab yang sebelumnya disebutkan terkait adab menggunakan senjata, sehingga skala dari larangan tersebut dimulai dari yang terendah hingga yang terbesar. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dari yang terendah hingga yang terbesar. Dalam bab yang ke-8 adalah ghayahnya, akhirnya, yaitu membunuh seorang muslim tanpa hak. Rasul mengatakan sebagai kekafiran, waliyadzubillah. Ini wajar bila mana dalam hal mengisyaratkan senjata saja ke seorang yang muslim dalam keadaan memunculkan rasa kekhawatiran, ketakutan pada diri seorang muslim yang berada di hadapannya. Dalam riwayat yang kemarin telah kita sebutkan, al-malaikah tal'an, para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla melaknat orang tersebut hingga dia menurunkan senjatanya, hingga dia mengakhiri perbuatannya. Jikalau dia melakukannya dalam waktu yang lama, maka selama itu pula kondisi dirinya dilaknat oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentulah perbuatan seseorang, ghayahnya, tujuan akhir dari itu seluruhnya, dia habisi saudaranya seorang muslim tanpa hak, dia bunuh saudaranya seorang muslim tanpa hak, maka tentulah dosanya jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Rasul menyebutkan sebagai kekafiran, waliyadzubillah. Naam. Dan nampak jelas disebutkannya bab ini di dalam Kitabul Fitan, agar kita sebagai seorang muslim benar-benar perhatian. Jangan sampai nantinya ketika muncul fitnah, kita larut ke dalam fitnah, dan akhirnya kita bunuh saudara kita dengan pedang-pedang kita tersebut, dengan senjata-senjata kita tersebut tanpa hak. Ini perhatikan, sehingga nantinya ada disebutkan beberapa riwayat sikap-sikap sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih memilih untuk berdiam diri. Dan beliau juga, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan riwayat-riwayat yang datang dari Rasul agar seorang muslim menahan dirinya, jangan sampai dia terjatuh ke dalam fitnah. Jangan sampai dia terjatuh ke dalam fitnah, waliyadzubillah. Mungkin bila kita nantinya pada, mungkin bila mana kita untuk saat ini berasumsi bahwasanya fitnah-fitnah yang demikian tidak mungkin terjadilah. Nah, fitnah-fitnah yang demikian ini sesuatu yang enggak mungkin kita jumpai. Ini jangan merasa aman. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat yang sebelumnya, la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun min. Tidak datang kepada kalian satu zaman melainkan yang setelahnya lebih jelek dibandingkan yang sebelumnya. Hadis-hadis yang menjelaskan bermunculannya fitnah-fitnah dalam bentuk yang besar sehingga menyebabkan takut Rasul sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat fitnah-fitnah tersebut, Rasul takut. Bahkan beliau berdoa kepada Allah, bahkan memerintahkan para istri-istrinya terbangun di malam tersebut untuk melakukan sholat malam dan berdoa meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah-fitnah tersebut. Al-ma'asum man asamahullah, dan seorang yang diberikan penjagaan dari fitnah-fitnah tersebut adalah seorang yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis yang pertama, dan belum membawakan di sini 5 hadis yang terdapat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait bab yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Hadis yang pertama datang dari Abdullah. Naam, yakni Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan sibabul muslimi fusuqun. Membunuh seorang muslim adalah kefasikan. Fasik secara bahasa sendiri artinya khuruj, keluar. Dan maksudnya keluar di sini adalah al-khuruj min at-ta'ah. Keluarnya dirinya dari rel ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga ketika seseorang mencela seorang muslim, maka dikatakan sebagai seorang yang fasik, dalam arti kata yang dia lakukan menyelisihi perintah Allah dan menyelisihi perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini fasik. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kekafiran. Mencela, mencaci seorang muslim saja dalam riwayat tersebut dikatakan sebagai kefasikan, bentuk perbuatan yang menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Dalam arti kata pelakunya tidak taat kepada perintah Allah, tidak taat pula kepada perintah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Karena perintah Allah, Allah perintahkan agar seorang muslim menahan dan memperhatikan hak-hak saudaranya, memuliakan saudaranya seorang muslim yang lainnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Allah katakan seorang mukmin itu adalah bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Ayat-ayat yang semisal dengannya banyak. Rasul demikian pula disebutkan di dalam beberapa hadisnya. Sebagian yang memberikan arahan, sebagian memberikan perintah, sebagian memberikan larangan, sebagian menyebutkan beberapa hal-hal yang dilarang oleh Rasul karena akan menyebabkan ternodainya salah satu dari hak-hak yang dimiliki oleh saudaranya seorang muslim tersebut. Sehingga seorang yang menyelisihinya, Rasul mengatakan sebagai seorang yang fasik, tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kekafiran. Adalah kekafiran. Disebutkan oleh mereka para ulama, membunuh seorang muslim akan menyebabkan pelakunya terjatuh ke dalam kekafiran bila dia pandang halal perbuatannya tersebut. Bila dia pandang boleh perbuatannya tersebut. Sehingga nantinya penyebab dirinya kufur bukan faktor membunuh saudaranya seorang muslim, tapi terjatuh ke dalam perbuatan menghalalkan, menganggap boleh sesuatu yang dilarang oleh Allah, dilarang pula oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebutkan oleh mereka para ulama. Sehingga seseorang yang membunuh saudaranya seorang muslim yang lainnya tanpa ada niatan yang demikian, maka lafadz kufur ini ditafsirkan oleh mereka para ulama artinya adalah kufrun duna kufrin, kufur tapi tidak sampai menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Dia masih muslim, dia masih mukmin, tapi tidak menyebabkan akhirnya dia keluar dan hilang keimanannya disebabkan karena perbuatannya tersebut. Karena membunuh seorang tanpa hak, ini bukan termasuk dari penyebab yang dengannya dia kufur keluar dari Islam, tapi termasuk dari dosa besar yang mendatangkan murka Allah tabaraka wa ta'ala, sehingga menyebabkan pelakunya mendapatkan ancaman azab dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wa ila sebagian di antara mereka para ulama, sebagaimana hadis yang sebelumnya telah kita sebutkan, lebih menyukai lafaz-lafaz, riwayat-riwayat yang menyebutkan dalam bentuk peringatan semisal dengan riwayat yang tadi kita sebutkan, lebih memilih, lebih menyukai untuk tidak ditafsil, untuk tidak diperinci, tidak dijelaskan, seperti Sufyan bin Uyainah rahimahullahu ta'ala. Tujuannya agar supaya bisa lebih dijadikan sebagai perhatian. Tujuannya jangan sampai nantinya muncul sifat bermudah-mudahan. Boleh berarti saya, yang penting kan tauhid. Jangan sampai nantinya dipandang oleh sebagian orang boleh perbuatan tersebut. Saya masih muslim yang penting, setelahnya gampang bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak. Ini menunjukkan pelakunya akan berhak mendapatkan ancaman azab dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Disebutkan dalam Al-Quran ancaman pelaku pembunuhan tersebut bila mana dia melakukannya karena sengaja. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha abada wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa 'addalahu 'adzaban 'azima. Barang siapa yang membunuh seorang muslim dalam keadaan dia sengaja melakukannya, Allah Azza wa Jalla menyatakan tempat tinggalnya adalah di neraka jahanam. Khalidan fiha abada, dia kekal abadi di dalam neraka jahanam. Kekal di dalamnya. Wa ghadiballahu 'alaihi, Allah Azza wa Jalla murka kepada dirinya. Wa 'addalahu 'adzaban 'azima, Allah persiapkan kepada pelakunya azab yang demikian besar. Walaupun dari sebagian pentafsiran dosa membunuh tidak sampai menyebabkan dia kufur, maka cukuplah ayat ini berisikan ancaman yang adalah dia berhenti dari perbuatannya untuk benar-benar perhatian bahwasanya dosa membunuh seorang muslim tanpa hak, dia melakukannya karena kesengajaan, mendapatkan ancaman yang demikian berat dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau misal maknanya dia kekal di neraka jahanam, artinya tidak sampai mengekalkan sebagaimana kekalnya orang-orang kafir, abadi tinggal di dalamnya. Tapi minimalnya mengesankan bahwasanya pelakunya terazab di neraka jahanam dalam waktu yang demikian lama. Waliyadzubillah, waliyadzubillah. Terdapat asar dari sebagian di antara salaf yang menyebutkan bahwasanya dosa pembunuhan termasuk dari dosa yang tidak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin kecuali dengan qisas pada yaumul qiyamah. Pelakunya nantinya akan datang menghadap Allah azza wa jalla dalam kondisi terluka sebagaimana dia melukai dirinya. Kalau semisal dia penggal kepalanya, maka dia datang menemui Allah azza wa jalla dalam keadaan terpenggal kepalanya. Dia pegang kepalanya tersebut dengan tangannya. Ia akan mengatakan kepada Allah, ya Rabbi sal fulanan lima qatalani, ya Allah tanyakan kepada si fulan, kenapa dia bunuh saya. Dia minta haknya tersebut diselesaikan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin. Sehingga lihat bagaimana Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu dalam salah satu peperangan ketika membunuh seorang musyrik yang dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ketika berita ini sampai kepada Nabi alaihi salam, marah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marah dengan kemarahan yang demikian besar. Ketika Usama mengatakan, ya Rasulullah, dia mengatakan yang demikian agar supaya terlindung dari pedangku. Maka Rasulullah alaihi salam mengatakan, afala syaqaqta qalbah, hatta ta'lam aqalahu aqalha am la. Apakah kamu telah membelah dadanya? Kamu periksa isi hatinya dan kamu lihat apakah dia mengucapkan kalimat tersebut persis sebagaimana yang kamu ucapkan atau tidak. Rasul tidak memberikan toleransi dan marah kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala an. Dalam keadaan Usamah adalah seorang yang sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang sangat dicintai dari ayah, yaitu Zaid bin Al-Harithah, yang ayahnya beliau adalah seorang yang juga sangat disayangi oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Zaid bin Al-Harithah adalah seorang anak budak pada hakikatnya, namun di masa jahiliyah Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat menyayanginya, sangat mencintainya. Bahkan saking cintanya, dahulu pada zaman jahiliyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat Zaid bin Al-Harithah sebagai anaknya. Sebagai anaknya yang nantinya mendapatkan harta warisan sebagaimana layaknya anak-anak Nabi alaihi salatu wasallam yang lain. Zaid bin Al-Harithah memiliki seorang anak yang bernama Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, dan beliau juga seorang yang sangat dicintai oleh Rasul setelah meninggalnya ayahnya Zaid bin Al-Harithah ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sehingga diriwayatkan di dalam salah satu riwayat ketika para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka mendengarkan berita adanya salah seorang wanita dari suku Ghamidiyah. Ia meminjam, dan disebutkan dalam sebagian riwayat, barang-barang milik tetangga-tetangganya ataukah milik orang-orang dekatnya dalam keadaan tidak dikembalikan. Kemudian dihukumi yang demikian termasuk dari tindakan pencurian oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga menyebabkan akhirnya dia harus diterapkan, dia harus menerima hukuman had dengan memotong kedua tangannya. Dalam kondisi wanita ini adalah seorang yang mulia, seorang yang memiliki silsilah nasab yang tinggi di sisi masyarakatnya. Sehingga terjadilah pembicaraan di antara sebagian para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun karena mereka mengetahui tindakan yang dilakukan oleh wanita tersebut adalah tindakan yang mengharuskan dirinya menerima hukuman had, tidak ada yang berani di antara mereka menyampaikan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya sebagian mereka mengatakan tidak ada yang berani dan mau untuk mengucapkannya melainkan seseorang yang sangat dicintai oleh Rasul dan sangat disayangi oleh Nabi alaihi salam. Dan akhirnya mereka mengutus Usamah ibn Zaid. Ini seorang yang sangat dicintai dan sangat disayangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diharapkan Rasul ketika mendengarkan perkataan dari Usamah menjadi lunak hatinya sehingga membatalkan hukuman had tersebut. Namun kenyataannya sebaliknya, Rasul tetap menerapkan hukuman had, bahkan mengatakan laukana Fatimah, kalau semisal Fatimah putri saya sendiri melakukan pencurian, maka saya sendiri yang akan memotong kedua tangannya. Kita kembali kepada hadis Usamah bin Zaid ketika membunuh seorang musyrik. Lihat kecintaan Rasul kepada Usamah tidak menghalangi Rasul marah kepada Usamah bin Zaid. Nah, menegur keras Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhuma karena perbuatannya membunuh seorang musyrik dalam keadaan sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai Usamah mengatakan, sesungguhnya saya berkeinginan baru masuk Islam ketika melakukan perbuatan tersebut. Saya berangan-angan saya baru masuk Islam ketika melakukannya. Karena seorang yang baru masuk Islam akan mendapatkan toleransi hukum dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang menjadi syahid ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Usamah bin Zaid mendapatkan teguran yang keras dari Rasul ketika belum membunuh seorang musyrik dalam keadaan sudah mengucapkan la ilaha illallah, sebelumnya musyrik. Sebelumnya musyrik. Sangat besar marah Nabi alaihi salam kepada Usamah bin Zaid radhiyallahu taala an. Maka apalagi bila mana yang dibunuh oleh seorang yang sudah terang-terangan sebagai seorang yang muslim. Dia adalah seorang yang muslim yang sudah kenal, yang sudah dia kenal dia sebagai seorang yang muslim. Saudaranya seorang muslim mengerjakan sholat dan yang semisalnya. Maka bila membunuh dirinya tentulah dari sisi sanksinya dan akibatnya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul alaihi salam menyatakan wa qitaluhu kufrun, membunuhnya adalah kekafiran, wal iyad billah. Ini masyaallah ikhwan rahimani wa rahmakumullahu taala. Ini menunjukkan kepada kita bila mana di sana terjadi peperangan yang menyebabkan akhirnya yang dilatar belakangi karena faktor-faktor fitnah. Faktor-faktor fitnah. Maka yang lebih utama dilakukan oleh seorang muslim berpegang dengan riwayat-riwayat tersebut dan riwayat-riwayat yang sebelumnya adalah dia i'tizal. Dia menjauhkan diri sejauh-jauhnya dari tempat fitnah tersebut dan dia berlindung di rumahnya. Ini lebih afdal dan inilah bimbingan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, akan disebutkan riwayat yang Rasul sallallahu alaihi wasallam bahkan menganjurkan agar seorang ketika menjumpai fitnah tersebut bukan sebagai pelakunya yang membunuh saudaranya muslim tanpa hak, tapi memerintahkan agar seseorang di waktu itu menjadi seorang yang maktulan, yang terbunuh oleh saudaranya. Jauh lebih baik dibandingkan dia mengambil senjatanya kemudian dia arahkan kepada saudaranya seorang muslim tersebut. Naam. Kemudian riwayat yang berikutnya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan dengan sanadnya dari Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhuma. Naam. Beliau sebagai seorang sahabat Rasul yang terkenal setelah meninggalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam paling bersemangat mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam hal berhentinya Rasul ketika safar, berhenti di tempat ini, maka beliau singgah dalam rangka untuk mengikuti petunjuk Nabi alaihi assalatu wassalam. Ibnu Umar mengatakan annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, beliau mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis-hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar, hadis-hadis yang diriwayatkan tadi oleh Abdullah bin Mas'ud dan dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam Kitabul Fitan dan para sahabat yang lainnya yang dibawakan riwayat mereka oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab ini keseluruhannya sebagai solusi bagi kita seorang muslim bila mana menjumpai hari-hari fitnah tersebut. Solusi bagi kita sebagai umat Islam tatkala menjumpai hari-hari al-fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata Abdullah bin Umar mengatakan la tarji'u ba'di kufara. Janganlah kalian kembali setelahku menjadi orang-orang yang kafir. Setelah sebelumnya menjadi seorang yang kafir, dibukakan hati mereka oleh Allah sehingga menerima Islam dan dilunakkan hati mereka oleh Allah sehingga menerima syariat-syariat Islam yang disampaikan oleh Rasulullah alaihi salam. Tapi Rasul mengingatkan, jangan kembali setelah saya meninggal dunia kalian menjadi orang-orang yang kafir seperti sebelumnya. Ya daribu ba'dukum riqaba ba'din, sebagian kalian memukul pundak-pundak saudaranya sebagian yang lainnya dengan pedang-pedangnya. Nah, Rasul dalam hadis ini menyebutkan perbuatan demikian dinyatakan sebagai kekafiran. Memukul pundak-pundak seorang muslim tanpa hak dengan senjata-senjata tajamnya. Dalam hadis ini Rasul alaihi salam mengatakan sebagai bentuk kekafiran. Wal'iyadz billah, karena besarnya dosa tersebut di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadi beberapa makna yang terdapat beberapa makna yang disebutkan oleh mereka para ulama dan ini dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Fathul Bari makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. La tarji'u ba'di kufara. Naam. Al-Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan ada yang menyebutkan maknanya adalah annal fi'l al-madhkur yufdi ila al-kufr. Ada sebagian yang menyebutkan perbuatan yang disebutkan oleh Rasul memukul punggung-punggung kawannya atau pundak-pundak kawannya dengan pedang-pedangnya adalah perbuatan yang mengarahkan dirinya ke dalam perbuatan kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ada pula yang menyebutkan maknanya adalah la taf'u bil mu'minin. La taf'alu bil mu'minin ma taf'aluna bil kufar. Jangan kamu lakukan kepada orang-orang mukmin sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Naam. La taf'alu bihim ma la yahilu wa antum tarawnahu haraman. Jangan kamu lakukan sebagaimana dilakukan oleh mereka sesuatu yang tidak dihalalkan dalam keadaan kalian pandang itu adalah perbuatan yang haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga artinya jangan meniru perbuatan orang-orang kafir, karena orang-orang kafir memerangi orang-orang muslimin. Orang-orang kafir membenci orang-orang muslimin, membunuh orang-orang muslimin. Maka dengan mana ini, perbuatan ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Seorang muslim dilarang meniru perbuatan tersebut. Naam. Dan maknanya seperti yang kita sebutkan dalam hadis yang sebelumnya. Kemudian riwayat yang berikutnya, Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan kisah yang panjang. Nah, yang panjang sebagiannya adalah asbabul wurud. Nabi alaihi salam mengucapkan la tarji'u ba'di kufarun yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Disebutkan kelengkapan kejadiannya dan apa saja yang diucapkan oleh Rasul sebelum mengucapkan hadisnya tersebut. Karena ini hadis yang panjang dan sebagai yang membutuhkan syarah yang panjang. Sehingga kita insyaallah taala akan bacakan pada pembahasan yang berikutnya bismillah. Wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.